بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dari Ahmad. Ulkur jawazim al-mudhari' li fi'lin wahid. Talab. Talab. Bishar. Qutum nafi. Ja'a ba'duhu fi'lin wahid. Aku setiap yuk jazim. Nah, talab maja'a ba'duhu. Ja'a ba'duhu apa? Fi'lin mudhari'. Mujarrad. Anilfa'. Waktu sih dah bihun jaza. Pertani. Lam. Pertani selam ma. Warabi lam atolabi. Warabi. Lam lam atolabi. Lam atolabi ya. Alhamis. Lam. Alhamis lam. Anaf. Anafi. Anahia. La anahia. Nah, la al-talabiyah ala al-umum yashmal an-nahi awi doa awi iltimas. Baik, al-an nadkhul fil jazim li fi'lain wal masail hawla al-jawazim li fi'lin wahid barakallah. Sahal insyaAllah ta'ala illa fi masalah al-talab. Antalam. Fiha fawaid. Lam jadida. Lam dhukar qablu. Mithal fi syurud. Dan tajirul muraja'ah. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala al-jazimu li fi'lain wa amma ma yajzimu fi'laini fahuwa ihda ashrata adatan. Qala inda qawlihi ma yajzimu fi'lain ay ghaliban wa illa faqad yajzimu fi'lan wa jumlah. Kama idza kana al-jazaa'u jumlatan makrunatan bil fa' aw idza al-fujaiyah. Nah, jadi perkataan menjazmkan dua fi'il ini mayoritasnya. Kenapa? Karena terkadang datang menjazmkan satu fi'il saja tapi apa? Yang kedua berupa jumlah. Fi'il dan jumlah. Tayyib. Jadi bukan fi'il dan fi'il, tapi fi'il dan jumlah. Makanya di'irab dulu jumlahnya, kemudian baru wal jumlah fi mahalli jazmin. Hal itu terjadi apa? Idzakan al jazaa'u jumlatan makrunatan bil fa' atau apa? Makrunah bi idza al fujaiyah. Kalau jawabnya fa'ilillah atau jazaknya sama, ini digandengkan dengan fa atau idza al-fujaiyah. Qala wal fi'lani alladhani yaliyani adawati syart. Imma an yakuna mudhari'aini aw yakuna madhiyaini aw yakuna asyartu madhiyan wal jawabu mudhari'an aw al-aks. Tayyib. Dan kedua fi'il yang datang setelah ada waktu syarat ini, kemungkinannya fa'ilillah dua fi'il mudhari' atau dua fi'il madhi atau syaratnya madhi jawabnya mudhari' atau sebaliknya syaratnya mudhari' jawabnya madhi. Dan ini butuh diketahui karena banyak fa'ilillah kita dapati kondisi demikian, tidak semuanya mudhari'. Kalau pembahasan-pembahasan yang lalu, yang paling kita ketahui adalah menjazamkan dua fi'il berarti apa? Syaratnya mudhari', jawabnya juga mudhari'. Tapi di sini disebutkan apa macam-macamnya. Qala wajibul mudhari' lafdhan wal madhi mahalla. Nah, dan menjazamkan fi'il mudhari' secara lafaz dan fi'il madhi mahal saja, karena madhi mabniyun, maka kita i'rab setelahnya fi'ilnya fi'il madhi mabniyun ala fathhi, misalnya fi mahalli jazmin jawab syar. Qala fal awwalu nahwu wa in tumdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fal awwal maksudnya apa ini? Tajzimu mundari ain. Naam. Tayyib. Wa in tumdu ma fi anfusikum bi irab. Ya kan ya. Sabi makom dah. Makulah in syakir wajibin. Tajzimu. Tajzimu tiranya. Nah. Malama lima sukun dari kalau nama Arab. Kebudu firman mudari in menjumun diin. Malama tajzimu hasanun. Jannahu. Insyaallah. Allahu lamir mutasil mabrur ala sukun di mahalli rafin fa'in al-alif al-taliqa ma ma masulah mabrur ala sukun di mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam, ma masulah di mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam, di hafujah mabrur ala sukun la mahalli rafin maf'usikum anfus. Nah, ismu majrur ini fi wa alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf. Wa kaf dhamirun muttasilun bi al-dhamm fi mahalli jarhin mudhaf ilayh. Wa mim alamatu jam'a. Aw wa fi anfusikum jar majrur muta'alliqan bi wa jar majrur muta'alliqan bi fi'l. Nah, bimahdhuf silah muta'alliqan bimahdhuf silah mausul wal a'in dhamir muttasil akal. Nah, in tubdu ma fi anfusikum a'innya mana? Kamu kembali ke antum tubdu. Yang kembali ke ma. Ini diambakan pada ataf, pada ataf setelahnya. Autufuhu. Nah. Baik. In tubdu ma fi anfusikum autufuhu yuhasibukum bihillah. Fin kami ala sukun dalam hal yang mudah. Tufu firun matuf ada tubuh majumun. Wa matufi. Matufun majumun. Wa matufu al majumi. Majumun mitlu. Al wau dari renutasi dan mabniun ala sukun di mahal rafin fa'in. Al-haq dhamirun muttasilun wa mughaddan fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hasibukum jawabu syart majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Fa'iluhu dhamirun muttasilun wa mughaddan al-dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal mim alamatu jama' bihi alba dhamir alba harfun jar mabniun ala al kasri la hal la hal lahu bil i'rab الحاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالباء. الله لفظ جر الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. Syahidnya betul-betul. Nah, fi'il syaratnya, jawabnya apa? Yuhasibukum. Nah, di sini menjelaskan dua fi'il. Kemudian tersisa tadi apa? Nah, untuk ma fi anfusikum. Jadi kalau ditakdirkan bagaimana muta'alliq bi mahdhuf ini fi anfusikum bagi silah mausul. Jadi kalau dinampakkan wa intum du mastaqarra fi anfusikum. Nah, intum tu mastaqarra fi anfusikum, apabila kalian mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian, atau tukhfu atau kalian sembunyikan, berarti ayatnya apa? Dhamir mustatir mahdhuf. Nah, tayyib takdiruhu huwa yarji ila nam ma. Baik. Wa thaninahu wa in udtum udna. Wa in udtum udna. Ini untuk contoh yang dua-duanya madhi. I'rabnya bagaimana berarti? Wa in udtum udna. Muhammad. Untum. Wa in untum. Untum fi'il mudhari' mabniun 'ala as-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Terus. Fi'il madhi. Nah. Fi'il madhi mabniun 'ala apa? As-sukun. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Malmim. Nah. Sayyid. Atau tadi apa? Ini kemasukan in, diingat-ingat. Mabniyun ala as-sukun li tisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, terus fi mahalli. Nah, fi mahalli jazmin. Ya, fi'il syart. Udna fi'il madhi mabni 'ala sukun litisali bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wa na fi mahalli jazmin sabab syart. Nah. Udna dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib. Seperti itu. Jadi, kalau fi'ilnya madhi, na'am dia majzumun mahalla. وثالث نه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. ثالث berarti yang bagaimana? Nah, syaratnya berupa apa? Di sini man kana yuridul hayatan dunya. Nah, syaratnya berupa fi'il madhi. Kemudian jawabnya berupa fi'il mudhari' nuwaffi. Dan sekarang di Arab. Fi'il madhi naqis mabni 'ala fathih. واسمه في محل في محل جزم فعل شرط. نعم. واسمه ضمير مستتر تقديره هو يريد فعل مضارع مرفوع لتجربه عن الناصب والجازم ففاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو الحياة مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الخفض الظهيرة وهو الحياة الدنيا ada alnya semua seperti ad-dunya al-haya maf'ulun bih ad-dunya sifat sifat min al-hayata sifatul mansubi mansubun mithluhu wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir al-fathu muqaddarah fathah muqaddarah mana min dhuhriha lita'adzur nam mana min dhuhriha lita'adzur wal jumlah min fi'il wa fa'il wa maf'ul wal jumlah min fi'il wa fa'il wa maf'ul fi mahalli nasbin khabarukan nam وزينتها وزينتها واو حرف عطف لا محل لها من الإعراب زينتها معطوف إلى الحياة معطوف منصوب مثله وهو وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه طيب موفي فعل مضارع موفي نعم فعل مضارع مجزوم بمن مجزوم بمن وعلامة جزمه نعم وهو فعل جواب نعم atau bisa di depan nawafi jawab syarat نعم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة terus وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن نعم إليهم إلى حرف جر مبني على سكون لا محل لها من الإعراب الهاء ضمير مستتر مبني على الهاء إليهم والهاء ضمير متصل نعم مبني على الجر مبني على الكسرة في محل jarin kemahin jarin di ilam nah. min alamatul jamak wajar majur muta'alifan di fi'li nuwafi a'malahu a'mala maf'ulun bi mansubun wa alamatul nasbihi al-fathah dhahirah wa huwa mudaf wa ha dhamirun mutasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudafun ilaih wa min alamatul jamak من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم شاهدnya di sini man menjazmkan dua fi'il nah fi'il syaratnya kana fi'il madhi dan jawabnya nuwafi fi'il mudhari qala mithluhu qaulu syair Tasad rasulan bi annal qawma in qadaru alaika yashhu suduran data tauhiri. Syaibnya na'an in qadaru fi'il madhi. Jawabnya yashhu. Warrabi, sekarang yang keempat kebalikannya. Na'an fi'il syaratnya mudhari, jawabnya madhi. Nahu qaul syair man yakitni bisayyi'in kuntu minhu kasyaja baina halqihi wal waridi. Syaitnya man yakitni. Yakin ya majzumun biman wa huwa fi'lu syart. Naam, syaitnya jawabnya mana? Man yakitni bisayyi'in kuntu. Naam, kuntu minhu. Ini jawabnya. Wa mithluhu qaulul akhar in taslimuna wasalnakum wa in tasilu malaktumu anfusal a'da'i irhaba. In taslimuna, naam, wasalnakum, ini untuk apa? Untuk contoh yang mudhari, jawabnya madhi. Kemudian wa in tasilu malaktum, ini contoh yang naam fi'il syaratnya mudhari, jawabnya madhi. Tadi ada dua contoh di sini. In taslimuna wasalnakum wa in tasilu malaktum. Wa mithluhu qaulul akhar in yasma'u subbatan dara'u biha faraha anni wa ma yasma'u min salihin dafanun. Ini bagus yang terakhir ya kawan. Tayyib. In yasma'u subbatan taru biha faraha anni wa ma yasma'u min salihin dafanu. Ini keadaan orang-orang yang hasad. Kalau mereka mendengar keburukan-keburukan, langsung apa? Langsung mereka sebar dengan begitu gembira. Nah, kalau ada keburukan-keburukanku, perkataan yang salah atau keliru, langsung disebar dengan penuh kegembiraan. Tapi wa ma yasma'u min salihin dafanu, apa-apa yang mereka dengar berupa kebaikan-kebaikan, mereka apa? Mereka pendam. Dan ini banyak terjadi pada para ulama, khanifillah, nam yang banyak para penghasadnya. Sehingga manusia berusaha untuk mencari celah, nam ketergelinciran atau perkataan-perkataan yang mereka anggap nam bisa dijadikan sebagai nam alat untuk menjatuhkannya. Langsung disebar penuh kegembiraan. Tapi kalau mendengar kebaikan-kebaikan dan naam keutamaan dia, ya mereka pendam. Allahul musta'an. Wa aktsarun nahwiyyin yakhussuna dhalika bid-darurah. Dhalika kembali ke mana? Apa Umar? Itu keadaan fi'il syaratnya mudhari' dan jawabnya madhi. Nah, ketika fi'il syaratnya mudhari', jawabnya madhi. Sebagiannya mengkhususkan untuk keadaan darurah, yaitu darurah syi'riyah. Qala Ibn Malik rahimahullah wala ara dzalik. Ibn Malik mengatakan aku tidak memandang demikian, tapi boleh-boleh saja dalam kondisi ikhtiar. Alasannya bali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pada sebagian lafaz riwayatnya dengan fi'il mudhari man yakum. Tapi yang masyhur dalam sahihan apa? Mangqama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tapi datang riwayat dengan na'am fi'il syaratnya fi'il mudhari'. Wa qasara bi zawazi dhalika fil ikhtiyaril farra'. Juga selain Imam Malik yang menegaskan tentang bolehnya dalam ikhtiar, yaitu selain darurat, yaitu al-farra. Waja'ala min dhanika qawluhu ta'ala. Waja'ala min dhanika qawluhu ta'ala. In nasha' nunazzil 'alaihim min as-sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. In nasha'. Jelas nasha' fi'il mudhari'. Naam, majzumun bi'in wa huwa fi'il syart. Kemudian dhallat, ya, mereka jadikan sebagai jawabnya. Li'anna dhallat bilafdil madhi. Wa qad utifa 'ala nunazzil. Ya, wa qad utifa 'ala nunazzil. Wa haqqul ma'tufi an yasluhal hululah mahallal ma'tufi 'alayhi. Baik. An yasluha li hululihi mahallal ma'tufi 'alayhi. Ini pendalilan dari apa? Farra. Dengan ayat khanifila inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Alasannya li'anna dhallat bilafdil madhi wa huwa na'am utifa 'ala nunazzil, dimaktufkan pada nunazzil. Kemudian kaidahnya wa haqqul ma'tufi an yasluha li hululihi mahallal ma'tufi 'alaihi. Dan hak ma'tuf adalah apa? Bolehnya untuk menduduki kedudukan ma'tuf 'alaihi. Karena sama hukumnya. Berarti menunjukkan bolehnya dalam kondisi ikhtiar na'am fi'il, syaratnya dengan mudhari', jawabnya dengan madhi. Na'am. Inna sya' nunazzil 'alai inna sya' na'am dhallat a'naquhum laha khadi'in. Ini seandainya didudukkan pada posisi nunazzil. Baik. Ini faedah berhubungan dengan na'am lafaz fi'lain, hanifilah. Ma yajzimu fi'lain, terkadang dua mudhari' atau dua madhi atau na'am berbeda, madhi dan mudhari'. Fahuwa ihda asyrata adatan, dan jumlahnya ada 12. Qala Ibn Malik fil khulasah. Wajzim bi'in wa man wa ma wa mahma. Ayyin mata ayyana ayna idhma wa haythuma anna. Tayyib. Wa qawluhu ihda asyrata adatan ay fil mashhur. Ya, 11 ini yang apa masyhur. Wa zada ba'duhum idza wa kaifa ma walau. Wal jazmu biha qalilun bal qila lam yusma fi kaifa ma. Wa man jazahu wa humul kufiyun ja'alahu qiyasan. Wa fi idza walau nam. Idza sumi'a fa huwa darurah aw khasun bisyir. Ini 11, sebagiannya Fanifilah menambahkan na'am 3, yaitu idza, kaifama, dan lau. Na'am. Cuman untuk kaifama ini tidak didengar dari karangan Arab. Yang memasukkannya na'am orang-orang kufiyun, na'am tayyib. Tapi apa? Dalilnya qiyas. Ibnu Ajurum memasukkan tidak? Hah? Masukkan tidak? Masukkan. Taim. Kemudian idza masukkan tidak? Masuk, karena semuanya menurut Ibnu Ajurum berapa? 18. Berarti yang apa? Jazm satu fi'il berapa? Yang menjazamkan satu fi'il berapa yang disebutkan Ibnu Ajurum? 5 atau 6? 6. Karena apa? Dipisah-pisah, yaitu apa? Lam dan alam. Kemudian lamma dan alamma. Jadi sudah disebutkan sudah 4. Kemudian ditambah apa? Lamul amr wa doa. Kemudian la apa? La nahi wa doa. Berarti 6. Tayin. Kemudian disebutkan juga idza. Naam. Tayin. Cuman untuk kaifama yang rajih tidak didengar dari karangan Arab. Kemudian idza dan lau. Naam. Hanya didengar dalam kondisi apa? Darurat atau khusus pada syair. Qala wa tusamma hadhil adawatu bi adawati syart wa hiya naam kalimun wudi'at li ta'liqi jumlatin bi jumlah wa takunul ula sababan wa thaniyatu naam musabbibah atau musabbabah. Naam. Yang pertama musabab dan yang kedua musabab. Baik, ini jelas. Ada waktu syarat. Naam. Kalimun jamak dari kalimah. Ya. Yang diletakkan untuk naam ta'liq jumlatin bi jumlah, yang menggantungkan satu jumlah dengan jumlah lain. Yang pertama sebagai sebab, yang kedua musabab. Kita ambil satu in. Nahu iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum. Qala bada'a bi in li'annaha aslul jawazim wa ummul bab. Ini alasannya. Walidhalika ikhtasat bi umur. Naam. Dia merupakan ummul bab dan pokok dalam jawazim karena memiliki kekhususan-kekhususan. Minha hadfu syartiha wa jawabiha. Bolehnya apa? Dibuang syarat dan jawabnya. Kama bi qawlihi qalat banatul ammi ya Salma wa in kana faqiran mu'dama qalat wa in ay wa in kana faqiran na'am mu'dama na'am radituhu wa in kana faqiran mu'dib. Di sini diharakati mu'dama. Biasanya dulu yang diapal wa in kana faqiran mu'dima, yaitu tidak memiliki apa-apa. Fakir mu'dim dalam artian nam tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi walaupun fakir, nam tidak memiliki apa-apa, radhiyatuhu, aku merindainya. Jadi boleh dibuang apa? Fi'il syarat dan jawabnya. Cuman dengan syarat apa ikhwanifillah, ada qarinah yang menunjukkannya. Kalau tiba-tiba ada qarinah, tiba-tiba in, ini tidak akan dimaksud apa maksudnya. Nah, sayang. Tapi misalnya di depannya. Nah, karena di depannya di sini sudah ada apa? Sudah ada yang menunjukkan, yaitu wa in kana faqiran mu'dima. Tayyib, maka qalat wa in. Dia menjawab wa in. Walaupun apa? Dia seorang fakir dan enggak punya apa-apa. Itu. Jadi sebelumnya sudah ada kalam, kemudian baru ditegaskan setelahnya wa in. Wa minha annaha nam tuhmal wa hamlan ala law ka qiraati Thalha fa imma taraina bi sukunil ya wa itsbati nunir rafa' amaftuhatan mukhaffafa fa imma taraina. Kalau dalam qiraah kita apa? Fa imma taraina. Tayyib. Jadi tuhmal hamlan ala law. Naam, muhmalah. Tayyib. Kalau qiraah Thalha di sini fa imma taraina. Tayyib. Isbat nun rafa. Jadi di sini apa? Nun rafa-nya tetap di apa? Ditetapkan di situ. Padahal kalau diamalkan na'am in-nya, maka apa? Dibuang nun. Tayyib, dibuang nun-nya. Fa minhu al-hadith fa in la tarahu fa innahu yaraka. Tayyib, mana yang menunjukkan kalau dia muhmal? Hah? Ada alifnya. Naam. Fa in la tarahu fa innahu yaraka. Karena seharusnya kalau diamalkan apa dibuang? Dibuang apa? Naam, huruf ilahnya. Fa in la tarahu fa innahu yaraka. Wa minha anna syartaha yuhdafu fi sa'ah idza kana manfiyan bila. Ya, syaratnya dihilangkan fi sa'ah dalam kondisi luas, bukan kondisi sempit, lawan dari darurat. Apabila apa? Dia manfi dengan la. Nahu i'tini wa illa adribka. Wa in la ta'tini adribka. Itini wa in la adribka. Yani jika tidak, yani wa in la apa? Ta'tini adribka. Jadi ini banyak yang seperti ini. Taim. Ini wa illa adribka. Berarti illa di sini na'am. Adribka mustahsna apa ini? Hah? Huruf istitna atau bagaimana ini? Hah? Ini na'am. Idgham dari apa? In dan la. Taim. Jadi syarat dan la nafiyah. Jadi jangan bingung. Bukan ini. Huruf istitsna. Wa minha annaha tadkhulu 'ala al-ismi ikhtiyaran bi syarti an yakuna ba'dahu fi'lun. Ini juga kekhususan in. Dia masuk pada isim dalam kondisi ikhtiar, tidak darurat. Dengan syarat apa? Setelahnya fi'il. Nahu in Zaidun daraba nam kada wa kada. Naam. In Zaidun daraba Amran adribhu. Jika Zaid memukul Amr, maka aku akan memukulnya. Jadi boleh masuk pada isim. Bi khilafi sa'iri adawati syarat fa innahu la yajuzu fiha illa fi ad-darurah. Naam. Jadi ini berapa kekhususan? 1 2 3 4. Bisa dibuang syarat dan jawabnya. Kemudian bisa diihmalkan. Kemudian nah, syaratnya banyak dibuang dalam kondisi sa'ah ketika apa manfi dengan la. Kemudian yang keempat, nah, bisa masuk apa pada isim dengan syarat apa setelahnya fi'il, setelah isim tersebut fi'il. Berarti tidak bisa kalau in Zaidun qa'imun, ya in Zaidun qa'imun bisa tidak, karena setelahnya isim. Nah, ini harus setelahnya fi'il. In Zaidun daraba Amran misalnya. Taim. Wa in harfun bittifaq mawdu'un lidalalati ala mujarradi ta'liqil jawabi ala syarat. Ai fala tadullu ala ma'nan akhar. Jadi in harf bittifaq diletakkan untuk apa? Mujarradu ta'liq. Ya mujarradu ta'liqil jawab ala syarat. Ya, ini hanya untuk menggantungkan jawaban pada syaratnya. Taib. Maksudnya apa? Tidak menunjukkan makna yang lain. Jadi in yaitu. Nah, fungsinya. Taib. Ini berhubungan dengan in. Adapun i'rabnya iya syaitin kemudah. In harfu syartin wa jazimin tajzimu fi'lin ala awal fi'lu syart wa thani jawabuhu wa jaza'u ya sya' fi'lu syart manjzumun bi'adati syart. Naam. Kemudian yudhibkum fi'l mudhari' jawabu syart manjzumun bi'adati syart wa alamatu jazmihi sukun. Tayyib. Nah, tapi biar.